طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini bab yang ke-20. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah: babu ifsya'i salam minal islam. Bisa juga dibaca babun ifsya'u salami minal islam. Babun, bab menyebarkan salam adalah dari al-islam. Ya, telah berlalu bersama kita bahwa Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyamakan antara makna iman dan makna Islam dalam banyak penggunaan. Dan telah berlalu di banyak bab hal-hal yang menunjukkan penyamaan ini. Jadi maksud dari bab ini, beliau ingin menerangkan bahwa menebarkan salam, memberi salam kepada sesama muslim, itu adalah bagian dari keimanan. Hadith yang beliau sebutkan di sini sudah berlalu di bab tentang it'amut ta'am, memberi makan. Karena memang hadith ini memberikan dua kandungan, memberi makan dan memberi salam. Maka Bukhari di sini memberi judul bab khusus. Iya. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau di dalam mengulangi sebuah hadith di dalam sahihnya, kecuali di dalam pengulangannya terdapat makna dan terdapat tambahan, apakah pada kandungan fikih yang berbeda atau pada hadith yang beliau ulang itu ada tambahan berkaitan dengan sanad maupun berkaitan dengan matan. Iya. Dan ini dari keahlian dan fikih Al-Bukhari rahimahullah memahami hadis-hadis. Dan dimaklumi di dalam Al-Quranul Karim, sebagian kisah berulang di beberapa tempat, khususnya kisah para nabi. Tapi subhanallah, pada setiap kisah yang disebutkan di suatu tempat ada faedah tersendiri, tidak terdapat di tempat yang lainnya. Ada penekanan makna yang ditekankan di dalam kisah tersebut. Maka Al-Bukhari rahimahullah ingin mengikuti fikih dari Al-Quran tersebut, uslub dari Al-Quran itu. Beliau kadang mengulangi sebuah hadith di dalam sahihnya untuk menunjukkan kandungan fikih yang lain, atau ada tambahan sebuah kalimat di dalam matan, sebuah makna di dalam matan, atau ada tambahan faedah di dalam sanadnya. Iya. Jadi ini kaidah global ya, bagi siapa yang membaca sahih Al-Bukhari. Sehingga ya tidak heran kenapa Al-Bukhari mengulangi hadith beberapa kali. Bahkan sebagian hadith diulangi oleh Al-Bukhari belasan kali di dalam sahihnya. Karena hadith itu memiliki banyak kandungan faedah. Iya. Baik, ini hadith di sini oleh Al-Bukhari disebutkan dua kali. Ini sudah penyebutan yang kedua kalinya. Ya, dan hadith ini sendiri oleh Al-Bukhari diulangi di dalam sahihnya tiga kali. Disebutkan di dalam sahihnya tiga kali. Baik, ini tempat yang kedua. Kata beliau: babun ifsya'us salami minal islam. bab bahwa menebarkan salam itu dari Islam. Waqala Ammar, dan berkata Ammar, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada tiga hal, tiga perkara, siapa yang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan keimanan. Maksudnya kalau dia kumpulkan, dia mengumpulkan keimanan yang sempurna. Iya. Dan ini sudah berlalu di pembahasan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal, siapa yang tiga hal ini ada padanya maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Nah, yang pertama kata beliau, al-insaf min nafsika. Kamu berlaku insaf pada dirimu. Ya, dan ini bagian dari keimanan ya. Sebab seorang yang berlaku insaf, berlaku adil, ya, pada dirinya, ini akan membawanya kepada berbagai akhlak yang mulia. Iya. Dan kalau dia berlaku adil pada diri, dia juga akan menunaikan hak orang lain. Sebagaimana dia senang dirinya ditunaikan haknya, dia juga senang orang lain mendapatkan haknya yang ditanggung oleh dirinya. Maka ini bentuk dari keimanan. Iya. Demikian pula kalau dia insaf terhadap dirinya, kalau ada hal yang dilarang, maka dia tinggalkan larangan tersebut. Dia tinggalkan larangan tersebut. Iya. Dan ini tentunya adalah bentuk dari insaf. Jadi kalau dihitung insaf ini, kenapa dianggap sebagai penyempurna iman? Sebab insaf kaitannya dengan penunaian hak dan menghindari hal yang dilarang. Jadi seorang kalau jujur pada dirinya, maka dia akan tunaikan seluruh hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, dan dia tunaikan hak manusia terhadapnya. Demikian pula kalau dia berlaku insaf, dia akan meninggalkan segala yang dilarang. Karena itulah disebut bahwa siapa yang mengumpulkan padanya ada sifat insaf ini, dia telah mengumpulkan keimanan. Kemudian yang kedua kata Ammar, wabatlus salam lil alam. Al alam di fathalamnya, dan memberi salam kepada alam, yaitu kepada seluruh manusia. Iya. Karena salam itu sebagaimana yang akan datang nanti diucapkan kepada siapa yang dikenal dan siapa yang tidak dikenal. Iya. Dan memberikan salam terdapat di dalamnya kemuliaan akhlak, sifat tawadhu, dan tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Dengan salam ini tercapai ta'aluf, saling sayang menyayangi, wattahabub, saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Maka di dalam salam ini terdapat banyak kebaikan. Iya. Apalagi kalau dia perhatikan makna dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam artinya semoga keselamatan dicurahkan terhadapmu. Kamu diselamatkan dari segala kejelekan, diselamatkan dari segala penyakit, diselamatkan dari segala bahaya. Ini mana yang pertama. Bisa juga assalamualaikum, assalam dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah assalam. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala assalam, yang maha menjaga, selalu menjagamu. Assalamualaikum warahmatullah, demikian pula rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan-keberkahan Allah. Ini luar biasa ya, doa yang didoakan untuk saudara kita, yang menunjukkan kehendak kebaikan untuk saudara. Dan kalau saudara kita mendengarkan salam tersebut, dia tahu maknanya, dia jawab sama dengan orang yang mengucapkannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini saudaraku. Ya, dengan baik hati dia memberikan salam, mendoakan untukku, maka saya juga doakan untuknya. Maka tentunya dari hal ini akan tumbuh saling cinta mencintai, ta'aluf antara orang yang mengucapkan salam itu. Dan ini adalah bagian dari keimanan, bentuk dari keimanan. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iftar, dan memberikan infak karena iftar. Al-qatar itu artinya al-qillah. Ya, dia sedikit, memiliki hal yang sedikit kurang. Nah, baik. Jadi yang ketiga dari keimanan adalah dia berinfak dikala dia kurang. Ya, di masa dia kurang sebenarnya dia perlu. Tapi bersamaan dengan itu dia juga berinfak. Dan ini subhanallah menunjukkan keimanan di dalam hati. Iya. Dan menunjukkan akhlak yang mulia, kedermawanan. Karena itu di sini oleh Ammar disebut salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. Ada tiga hal, siapa yang mengumpulkan tiga hal tersebut, dia telah mengumpulkan keimanan. Al-insaf min nafsik, wa badlus salam lil alam, wal infaqu min al-iftar. Ini tiga hal dari ucapan Ammar. Tapi kalau dilihat dari kandungan maknanya, ini tidak jauh memberikan hukum marfu. Iya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah menguraikan makna dari hadis asar dari Ammar ini, ya, kata beliau, "Wa hadha at-taqrir yuqawi an yakuna al-hadith marfu'an, li'annahu yushbihu an yakuna man utiya, ya, man utiya jawami al-kalim." Kata beliau, takrir ini, penjelasan tentang mana hadis ini menguatkan bahwa hadis ini mempunyai hukum marfu, sebab dia mirip dengan ucapan Nabi yang diberi jawami al-kalim. Kalimat ringkas tapi mempunyai kandungan yang sangat luas. Tiap kalimat kandungannya luas, ya. Memberikan salam, insaf dari dirinya, memberi salam, kemudian berinfak di waktu dia susah. Dan berinfak di waktu susah ini tentunya, ini banyak sekali ya kandungan keimanan di dalamnya. Terdapat makna kedermawanan, terdapat juga makna kekuatan bersandarnya kepada Allah. Sebab kalau dia tidak kuat bersandar kepada Allah, dia akan berpikir, saya saja kurang, untuk apa saya berikan kepada orang lain. Ya, dan terdapat di dalamnya zuhud di dalam dunia. Dan terdapat juga di dalamnya pendek angan-angan. Sebab dia pikir, sepanjang sekarang masih ada, saya bisa berinfak, saya berinfak. Mungkin di besok hari saya sudah meninggal, dan saya tidak sempat lagi beramal baik untuk bekal ke akhirat. Dan banyak lagi dari manfaat keimanan. Karena itu ini asar yang azim. Dan Al-Bukhari di sini, ya, memasukkannya ke dalam hadis yang beliau sudah sebutkan di bab yang telah berlalu. Kemudian beliau bawakan hadis, kata beliau, haddatsana Qutaibah, wa huwa Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Raja ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Qala haddathana al-Layth, wa huwa al-Layth ibn Sa'd Abu al-Harith al-Fahmi. An Yazid ibn Abi Habib, wa huwa Yazid bin Abi Habib al-Misri, at-Tujibi al-Misri. An Abi al-Khair, wa huwa Marthat ibn Abdullah al-Ghanawi al-Misri. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Iya. Ini salah satu dari al-Abadilah. Di kalangan sahabat ada gelar Abadilah, ya, empat orang Abdullah. Siapa Al-Abadilah? Walaupun banyak ya sahabat yang bernama Abdullah, tapi ada empat orang sahabat Abdullah masyhur dengan Al-Abadilah. Ini salah satunya Abdullah bin Amr bin Ars. Dan yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Umar, dan yang keempat Abdullah ibn Mas'ud. Ya, mungkin masuk ya, dan mungkin Abdullah bin Zubair. Baik. Jadi mereka ini dari sahabat-sahabat yang dikenal dengan ibadah, dikenal dengan ilmu radhiyallahu taala anhum. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Islam apakah yang paling baik? Iya. Perhatikan ya pertanyaan, ayyul islami khair? Islam apa yang paling baik? Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan keislaman berjenjang-jenjang. Ada yang paling baik dan ada yang baik di bawahnya. Dan menunjukkan bahwa Islam sama dengan iman. Sebab seluruh keimanan bagian dari keislaman. Apa yang disebut di sini bagian dari keimanan dan diterangkan sebagai Islam. Dan ini juga telah berlalu bersama kita bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini dari hal yang disepakati di kalangan as-salaf. Iya. Dan dari apa yang disebutkan nanti, menunjukkan bahwa keimanan ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan. Sebab memberi makan itu bentuknya perbuatan. Dan memberi salam adalah apa? Adalah ucapan. Baik. Qala, maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Ya, tut'imut ta'am, takdirnya an tut'imut ta'am. Ya, sebab di sini jawab ya, dia sebagai khabar. Iya, maka harus ditakwil masdar. Ditakwil masdar, an tut'imut ta'am wa taqra'as salam. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ada ayat kemarin saya kasih contoh sama dengan ini. Wa min ayatihi yuriikumul barqa. Iya. Di surah apa? Hah? Wa min ayatihi yuriikumul barqa. Di surah apa? Di surah Ar-Rum. Baik. Yuriikum kan fi'il. Wa min ayatihi jar majrur muta'alliq bi khabar muqaddam. Yurikum harus ditakwil sebagai apa? Masdar. Karena itu dikatakan ayyuriyakum. Jadi wa min ayatihi ira'uhu iyyakum. Iya. Begitu takdirnya. Sama di sini. Ayyul islami khair? Jawabannya huwa ita'amut ta'am. Jadi harus ditakdir an tut'imut ta'am. Engkau memberi makan. Yang pertama an tut'imut ta'am. Engkau memberi makan. Iya. Dan makanan di sini umum ya sifatnya. Memberi makan. Apakah memberi makan untuk tamu, memberi makan untuk tetangga, memberi makan kepada orang yang perlu, memberi makan kepada keluarga, memberi makan kepada orang yang dia muliakan dan selainnya dari orang-orang yang kita diperintah untuk memuliakannya. Maka ita'amut ta'am ini konteksnya luas. Antutimut ta'am, tutimut ta'am, wa taqra'as salam, dan kamu memberi salam. Iya. Salam yang dimaksud, salam yang ma'ruf. Hanya dibatasi di sini pakai assalam saja untuk mewakili yang lain. Sebab di dalam mengucapkan salam, seorang boleh berkata assalamualaikum saja. Boleh dia berkata assalamualaikum warahmatullah. Dan boleh dia lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena semuanya boleh, apa saja yang dia ucapkan, boleh, bagus. Ya, tapi paling afdalnya kalau dia lengkapi. Iya. Kalau dia lengkapi. Wa taqra' as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, dan kamu mengucapkan salam terhadap siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tidak kenal. Terdapat bahwa mengucapkan salam adalah hal yang paling baik di dalam keislaman, di antara yang paling baik di dalam keislaman. Dan terdapat pula di dalam hadis bahwa mengucapkan salam itu adalah kepada setiap muslim dan kepada setiap muslim. Dikenal maupun tidak dikenal. Iya. Bagi seorang muslim, dia ucapkan salam kepada muslim. Dan seorang muslimah, dia ucapkan salam kepada seorang muslimah. Adapun sebaliknya, muslim mengucapkan salam kepada muslimah. Atau muslimah mengucapkan salam kepada muslim. Ini diperbolehkan apabila antara sesama mahram dan apabila tidak ada fitnah. Apabila tidak ada fitnah. Dan di kondisi-kondisi tertentu, apabila seorang misalnya mengetuk rumah, dia tidak tahu siapa penghuni rumah, atau seperti sekarang ini apabila seorang itu menelpon, ya, dia memberi salam secara umum, maka itu adalah hal yang baik. Jadi ini dua hal dari apa? Dari keimanan. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik. Kedengaran? Hah? Belum dengar atau tidak? Kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Kurang keras. Baik. Ya, terus. Simakallahu rahimahullahu taala babu kufronil asyir wa kufrun duna kufrin fihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumakallahu haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun naro fa ida aktsaru ahlihan nisa yakfurna uritun naro fa ida aktsaru ahlihan nisa yakfurna ila ayakfurna billah qala yakfurnal ashir yakfurnal ihsan lawahtan ta ila ihdah hunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Baik. Ini bab yang ke-21. Kata penulis rahimahullah, babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Iya. Bab kekafiran kepada al-ashir, kepada keluarga. Nah, kafir kepada suami. Dan kafir yang dimaksud di sini adalah mengingkari. Ya. Karena seorang yang mengingkari nikmat itu disebut bentuk dari kufur. Baik. Dan sisi pendalilan Al-Bukhari dengan kalimat kufranul ashir, kafir kepada suami, ini kufrun duna kufur, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena kufur di kalangan ulama terbagi dua. Ada kufrun yukhriju anil millah, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Dan ada kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Jadi ini dua jenis kufur. Dan di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menerangkan bahwa tidak segala riwayat yang sebuah dosa disifatkan dengan kufur, maka itu langsung diartikan kekafiran yang meniadakan keimanan, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Tidak mesti ditafsirkan seperti itu. Sebab kufur ada kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Baik. Dan di sini Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadith Abu Sa'id secara muallaq, dan beliau membawakan hadith Ibn Abbas secara mausul, secara bersambung. Ya. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu pelajaran yang di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.